wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Nah, qala al-musannif rahimallahu taala wa jundullahi humul ghalibun. Maka jundullah, pasukan Allah lah yang ghalibun, yang mereka menang. Bil hujjati wal lisan, mereka menang dengan hujjah dan lisan. Kama humul ghalibuna bi sayfi wasinan, sebagaimana mereka menang di medan peperangan dengan persenjataan pedang dan tombak. Ya, kalau di medan dakwah mereka menang dengan hujjah dan lisan, sehingga terbungkamlah segala macam syubhat dan kebatilan ahli batin dari kalangan musyrikun, mubtadi'un dan yang lainnya, dari semua yang menyelisihi ahli tauhid. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya. Pak Ahmad. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. Adofal jundu ilaihi subhanahu. Adofal junda ilaihi subhanahu wa ta'ala. Wa jundullahi humul mu'minuna. Yuqalu lahum jundullahi wa yuqalu lahum hisbullahi. Kama fi qawlihi ta'ala. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri. Yuwaduna man haadallah. Ila qawlihi ulaika hisbullah. Ala inna hisballahi humul muflihun. Fahum hisbullahi wa jundullahi. Wal jundu jamu jundi wa huwa al muqatilu wal mudafi'u an dinillahi. Adafahum ila nafsihi tashrifan lahum wa ja'ala lahum al ghalibata bil hujjati wa ja'ala lahum al ghalibata bil hujjati was silahi. Jundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisani, yakni bil ilmi wal ma'rifati wa mujadilati ahlal batili. Mujadalati ahlal batili. Ahlil batili. Fama taqobala ahlul haqdin wa ahlul batilin fi khusumatin illa taglibu illa taqollaba ahlul haqqi ala ahlil batili fil khusumati wal manadirati munadarat. Mana? Munadarat. Munadarati daiman apa abad. Nah, coba ayat lanjut. Mahum al-azimatu bil muslimin. Nah, taibar kalau fikir. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengomentari pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menyatakan pasukan Allah lah yang menang dengan lisan dan hujjah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya wa inna jundana, pasukan kamilah yang mereka yang menang. Ya, terdapat hadis ya terkait hal ini. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Itu ta'ifah mansurah, senantiasa ada akan sekelompok dari umatku yang mereka zahirina 'alal haqq. Ya, zahirin, mereka menampakkan kebenaran. Sebagian lain mengatakan mereka dimenangkan. La yadurruh man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Tidak ada yang tidak orang-orang yang melawan mereka, menyelisih mereka, tidak mampu memberikan mudarat kepada mereka. Nah, jadi kemenangan pada umat ini itu senantiasa ada dari umat ini yang tegak dengan hidayah, dengan agama yang benar. Yaitu nampaknya itu dengan hujah dan lisan. Ya, dengan hujah dan lisan. Sebagaimana mereka menang di medan peperangan dengan saif dan sinah, dengan pedang dan tombak. Ya, perhatikan. Wa inna jundana la ya lahumul ghalibun. Ya, perhatikan, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya pasukan kami yang pasti menang. Lihat faedah nahunya, lihat. Faedah nahu. Inna, apa faedahnya inna? Harfu nasbin wa taukid, berarti fungsinya mentakid. Ya, enggak cukup di situ. Lahumul ghalibun. Khabarnya mana? Hum. Lihat hum dikasih lam apa? Lamul ibtida. Fungsinya apa? Untuk mentakid juga. Maka jadi ada dua macam dari takid di sini. Ya, dari muakid. Ya. Ya. Paham enggak sini? Jadi apa sih maksud dari kalau ada taukid? Ada taukid sekali aja, jenis taukid sekali kalau dalam ilmu nahu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para nuhat, kalau masuk taukid sekali aja, misalkan inna. Inna misalkan. Maka dikatakan oleh para ulama ahli nahu, inna madakhalat inna 'alal kalam litaukidi iwadan an takrirul jumlah. Ini sebagai pengganti dari pengulangan jumlah. Misalkan antum mengatakan inna zaidan qaimun, maka antum seolah-olah mengatakan zaidun qaimun, zaidun qaimun. Taukid lafzi. Zaidun qaimun, zaidun qaimun. Taukid lafzi. Paham sini? Nah, sekarang taukidnya itu ada dua. Taukidnya itu ada dua. Nah, berarti gimana? Nah, pengulangannya kayak begitu. Benar-benar penegasannya. Sesungguhnya benar-benar ya, pasukan kamilah yang akan menang. Diulang lagi. Paham gak sini? Ya. Ya. Kemudian sekarang yang masuk ini di khobarnya lam. Ya. Lam lahumul ghalibun. Nah, ini enggak main-main lagi nih. Lahumul ghalibun. Kan itu kan wa inna jundana hum al-ghalibun. Hum al-ghalibun. Nah, humnya ini adalah domir fasal. Domir fasal. Al-ghalibun khobar. Khobar mana? Khariju jundana. Nah, masuk lam ke domir fasal. Ya. Nah, kalau masuk lam ke khobar, nah, ini perhatikan. Maka lamnya itu berubah menjadi tikrar jumlah berapa kali? Salah sama rot. Tiga kali. Paham sini? Diulang tiga kali. Masuk inna, berapa kali diulang? Dua. Jadi ini kalau diulang berapa? Jundallahi ghalibun, jundallahi humul ghalibun, jundallahi humul ghalibun, jundallahi humul ghalibun. Lima kali. Ini dari ilmu nahu. Paham gak sini? Ya? Ngerti? Jadi ini benar-benar penegasan dari Allah tabaraka ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Ini dijelaskan oleh para ulama ahli nahu. Di antaranya adalah Abu al-Baqa. ya. Di bab kitab beliau ilal bina wal i'rab. Ya. Ini sampai 5 kali. Berikutnya. Jadi kalau masuk inna itu seolah-olah pengulangan kalimat 2 kali. Tapi kalau pada masuk lam, lam di khabar inna atau di khabar mubtada berarti pengulangan berapa? 3 kali. 3 tambah 2 5. Ini enggak main-main ini ayat ini. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah jamin mereka yang pasti menang. Adofa al-junda ilaihi, maka Allah mengidofahkan, menyandarkan ya, pasukan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajundallahi wajundullahi humul mu'minun, sedangkan pasukan Allah merekalah kaum mu'minun. Yuqalu lahum jundullah, kenapa disebut jundullah? Disebut juga hizbullah. Sebagaimana Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah ila qauli, sampai firman Allah, ulaika hizbullah. Maka mereka itu adalah hizbullah. Ya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, disebut juga hizbullah. Disebut juga ta'ifatun mansur. Ini hizbullah yang hakiki ya. Adapun hizbullah yang bohongan ada di Lebanon sana. Yang pura-pura ngelawan Syiah. Itu hizbullah palsu. Ya, hizbullah yang hakiki yang seperti ini. Ulaika hizbullah. Hizbullah yang di Lebanon sana Rafidah, bohong. Itu bukan hizbullah, hizbu syaitan. Ya, hizbu syaitan, bukan hizbullah. Fahum hizbullahi wa jundullah. Maka mereka adalah hizbullah. Ya. Kelompok yang senantiasa berpegang dengan tali Allah. Jundullah, pasukan Allah. Jundu jamak dari jundi. Kalau jundi itu satu pasukan. Jundi satu. Wa wa al-muqatil. Ya, yaitu orang yang muqatil, yang bertempur. Wal mudafi, yang membela agama Allah. Adafahum ila nafsihi, Allah menyandarkan mereka kepada dirinya. Tashrifan lahum, ini sebagai bentuk pemuliaan untuk mereka. Wa ja'ala lahumul ghalabata bil hujjati wal lisan, dan Allah menjadikan kemenangan untuk mereka dengan hujjah dan lisan. Ya, sebagaimana Allah memberikan kemenangan kepada mujahidun di medan peperangan dengan tombak dan ya, dengan pedang dan tombak. Fa jundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan, maka jundullah merekalah yang menang dengan hujjah dan lisan, yakni bil ilmi wal ma'rifah wa mujadalati ahlul batil, yaitu dengan ilmu, dengan ma'rifah, ya, dengan ilmu, dengan ma'rifah, ya, dengan pengetahuan, dan dengan mendebat ahli batil di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Ya. Kalau mau mendebat ahli batil, gak punya ilmu, terus kalah, maka kata Syekh Al-Utsaimin, berarti dia telah menyebabkan ahli sunnah kalah. Maka kalau gak punya ilmu, debat dosa. Kenapa? Karena nanti dia menyebabkan ahlu sunnah kalah di mata umum, dan akan menyebabkan manusia lari dari ahlu sunnah karena dianggap ahlu sunnah salah, keliru dalam memahami narasi-narasi dalil. Buktinya apa? Nih, dia kalah. Dia kalah. Nah, ini bahaya. Ya, kalau berdebat tanpa ilmu, jangan. Terlebih lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menjelaskan kemarin bahwasanya musuh-musuh dakwah dilengkapi dengan apa? Ilmu, dengan hujah, dengan kutub, dengan kitab-kitab yang menjadikan referensi mereka melimpah. Nah, kalau kita enggak punya ilmu, berdebat kalah, kata Syekh Al-Utsaimin, kalahlah ahlus sunnah. Kalahlah ahlus sunnah. Maka jangan menyebabkan ahlus sunnah kalah di mata orang. Ya. Jangan puaskan hawa nafsu untuk mendebat kalau tidak punya ilmu. Terlebih lagi sekarang kalangan bid'ah, kalangan musyrikun, mereka punya argumentasi. Ya, makanya Rasulullah SAW mengutus dai yang di situ dipersiapkan untuk menghadapi syubhat dari kalangan ahlul kitab, diutus manusia selevel Mu'ad, manusia selevel Ali ke negeri Yaman. Ya, bukan Arab Baduy yang perlu taubat. Ya, kurus 3 hari sana, ke Yaman 40 hari. Enggak ada. Yang diutus adalah ahli ilmu, Mu'adz. Ya, Ali. Ini ulamanya sahabat. Nah, ini enggak main-main. Tapi barakallahu fikum. Ya, mana lagi berikutnya? Fama taqabala ahlul haqqin, ahlu haqqin wa ahlu batilin. Ya, perhatikan wazan tafa'ala itu memberikan faedah musyarakah. Ya, tapi dia lazim. Bedanya dengan musyarakahnya wazan fa'ala yufa'ilu muta'addi. Ya, muta'addi. Berarti yang setelahnya berarti maf'ul bih. Ya. Nah, kalau di sini ya, dia lazim. Keduanya sebagai fa'il satu sama lain. Fama taqabala ahlu haqqin wa ahlu batilin fi khusumatin, maka ya, tidaklah ahlu haq dan ahlu batil saling berhadapan, sudah saling face to face fi khusumatin, dalam sebuah khusumah pertikaian, illa taqallaba ahlu haqqin ahlul haqqi, melainkan ahlul haq itu akan menaklukkan ala ahlil batili, menaklukkan ahlul batil fil khusumat, di dalam pertikaian tadi, wal munadarat, dalam perdebatan tadi, daiman wa abadan, selalu dan selama-lamanya demikian. Fahumul ghalibuna bil hujjati ma'al mubtilin, maka merekalah yang menang dengan senjata hujjah ketika menghadapi kaum mubtilin, orang-orang ahli batil. Kama annahum ghalibun, kama annahumul ghalibuna bisayfi walisan fil ma'arik. Ma'arik jamak dari ma'rakah. Ya, sebagaimana mereka menang dengan pedang dan sinan, tombak, ya, di berbagai medan peperangan. Wa idza taqabala al-jundani, apabila dua pasukan saling berhadapan, al-muslimuna wal kuffaru, kaum muslimun dan kuffar, fa innahu yantasirul muslimuna 'alal kuffar, maka kaum muslimun akan menang atas orang kafir, idza tawaffarat syurutun nasri, apabila telah terpenuhi syarat-syarat pertolongan Allah kepada mereka, sebagaimana Allah taala berfirman, wa kana haqqan 'alaina nanjul mu'minin nasrul mu'minin, dan sudah hak bagi kami untuk menolong, menyelamatkan orang-orang mukmin, tapi kalau memenuhi syarat. Kalau enggak memenuhi syarat, ya enggak ditolong oleh Allah. Ya. Ya, tapi perhatikan. Bi an a'addu al-uddata wa tawakkalu 'ala Allah, yaitu dengan mereka mempersiapkan perlengkapannya. Ya, disiapkan perlengkapan perangnya dan mereka bertawakal kepada Allah. Wa'tasimu billah, dan mereka i'tasamu, wa'tasamu billah. Ya, bukan tak i'tasimu ya. Kalau i'tasimu itu fil amr. Wa ta'assamu billah, mereka berpegang di jalan Allah, wa ta'allahu wa rasulah, mentaati Allah dan rasulnya. Fa in hasala fihim khalalun lahiqat bihim alhazimatu. Nah, kalau ternyata ada di situ khalal, ya, ya, ada kerusakan, ya, ada satu hal yang, ada berbagai hal yang menyebabkan mereka keliru di situ, lahiqat bihim alhazimatu, maka kekalahan tentu akan menyertai mereka. Kama hasala li sahabati fi waqti Uhudin, sebagaimana ini terjadi ya kepada para sahabat di peperangan Uhud. Lamma asa ar-rumatu amra Rasul sallallahu, tatkala para pemanah mereka tidak mentaati Rasul sallallahu, ya, wa nazalu fil jabal, mereka turun dari gunung, alladzi qala lahum la tanzilu minhu, yang Nabi SAW sudah berpesan kepada mereka, jangan kalian turun dari gunung ini. Sawan intasorna au huzimna. Ya, apakah kita sudah menang atau kita sudah dikalahkan, apalagi kalah. Ya, menang itu tahan. Tapi ketika yang di bawah sudah menjemput harta ghanimah, mengejar-ngejar orang kafir, ya, musyrikin, maka yang di atas ini berteriak, wal ghanimah, al ghanimah, dhahara ashabukum, fama tantadirun, wal ghanimah, ayo. Teman-teman kita udah menang, apalagi kita tunggu. Ya, pemimpin mereka di gunung itu menyatakan, gak boleh, jangan turun. Rasulullah belum turun, tapi udah menang, tapi, gak pakai akal. Ya, mereka akhirnya turun. Dan akhirnya dengan sebab ini, ya, Allah jadikan itu sebagai sebab kekalahan. Allah biarkan Al-Khalid Ibn Al-Walid, panglima musyrikin yang kelak menjadi panglima kaum muslimin, ya, mengalahkan mereka, berputar. Nah, ini. Berapa kali salah sahabat di perang Uhud? Berapa banyak? Berapa banyak kesalahan yang dibuat sahabat? Satu. Gara-gara satu kesalahan, kekalahan terjadi. Kita salah berapa? Seratus. Di bidang akidah kita salah berapa? Di bidang sunnah kita salah berapa? Di bidang yang wajib kita salah berapa? Di bidang yang larangan, yang haram berapa? Larangan yang makruh berapa? Banyak. Terus gimana ini? Demikianlah. Ya, makanya kata Syekh, beliau menyatakan, falamma khalafu wa nazalu, tatkala mereka menyelisih perintah Rasul tadi, mereka tetap turun dari gunung minal jabal, halat al-hazimatu bil muslimin. Ya, maka layaklah kekalahan itu menimpa kaum muslimin. Ya, demikianlah akhirnya. Baik. Kemudian di matan lihat pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa innamal khawfu 'ala al-muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silahun. Nah, ini yang mengkhawatirkan ialah seorang muwahhid ahli tauhid. Dia menempuh jalan dakwah ini, tetapi dia enggak punya senjata. Ya, dia enggak punya senjata dalam artian apa? Tidak punya hujah, tidak punya bayan, tidak ada lisan. Yang ada hanyalah celaan, yang ada hanyalah semangat untuk berdebat, semangat untuk diskusi. Nah, ini mengkhawatirkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tafadhal Marwanto. Min awamihim. Mimnya tasjid. Min awamihim. Wayulki alaihi subhatun. Wayulki alaihi subhatan. Mastato'a al-jawabu. Al-jawaba. Fahada bima yujibu ala. Yujibu. Yujibu ala talabi ilmi. Talabatil ilmi. wa barahinahu ma'atruk hujaj min ajli an yadhhaduhu kitabin wa ahlul ilmi wa innahum hujjatun wa innahum subahatun wa innahum tarbisun falabudda an yakuna Mu'adun radiyallahu anhu ala isti'dadin min ajli ayakuma bidakwati wa yarudda Al-Batilah. Masa batil yang membantah? Suma qala fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatun shahadatu shahadatu alla kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadha huwal waqi'. Ini memang kenyataannya, realitanya begitu ya. Seorang muwahhid yang menempuh jalan dakwah ini, dia akan menghadapi orang-orang kafir. Dia akan menyatakan ana ad'u ilallah. Saya mengajak manusia kepada Allah, masyaallah. Walaisa indahu ilmun, tapi ternyata apa? Dia enggak punya ilmu. Ya. Enggak punya ilmu. Lau yakifu amamahu wahidun min awamihim, seandainya ada aja di hadapan dia berdiri seorang dari awam mereka. Ya, dari awamnya orang-orang ahli batil ini. Ini orang awamnya nih. Ya, kemudian yulki alaihi syubhatan, melemparkan kepada dia satu syubhat aja. Melontarkan satu syubhat aja kepada si muwahhid ini. Mastata'al jawab. Pasti si ya, muwahhid ini yang enggak punya ilmu ini ya, enggak dapat menjawab. Ya, enggak dapat menjawab. Ini baru yang ngasih syubhat siapa? Orang awam, bukan dai mereka, ya, bukan penuntut ilmu mereka, baru orang awamnya nggak bisa jawab. Ya, kopas sana sini. Nah. Ya, terus kuotanya habis, bingung. Nah, lagi berhadapan-hadapan gini gimana yo? Gimana mau kopas? Gimana mau kopas lagi berhadapan gini? Hah, ayo, tar dulu mau lihat handphone dulu. Hah, saya Google gurunya katanya. Diketawain sama orang. Ya. Bingung dia. Allah musta'an. Ya, fa hadha mimma yujibu ala talabatil ilmi, maka inilah di antara hal-hal yang mengharuskan ya, membuat talabul ilmi itu untuk mengharuskan para talabul ilmi wa ala tuati dan juga para dai ilallahi khususan, terlebih khusus lagi ayat tafaqahu fi dinillah, untuk bertafaqquh mempelajari agama Allah ini. Wa ayata'allamu hujjajallah wa barahinahu, agar mereka mempelajari hujjah-hujjah Allah, burhannya, dalil-dalilnya. Wa ayattari'u, dan agar mereka mentelaah ma'inda ya, ala ma'inda al-khusum, mentelaah dalil-dalil yang dimiliki oleh para khusum. Ya, jamak dari khusmun, yaitu para orang-orang yang berseteru dengannya, lawan dia, wal kufar wal munafikin, ya, minal batil, kita ketahui kebatilan mereka agar kita bisa bantah syubhat mereka, min ajli ayya yadahaduhu, supaya ia dapat membantah mereka, wa yakunu ala ma'rifatin bihi, sehingga dia benar-benar berdakwah di atas ma'rifah, ya, mengetahui. Nabi SAW lama arsala mu'adhan ilal yaman, ketika Nabi mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, qalalah, maka Nabi bersabda kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, min ajli ayyasta'idda, ya, supaya Mu'ad ini bersiap-siap, li'anna alladhi amamahu ahli kitabin wa ahli ilmin wa indahum hujajun wa indahum syubhatun wa indahum talbis, karena di hadapan Mu'ad ini adalah ahlu kitab, orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki hujjah, memiliki syubhat, memiliki talbis, mereka membaca Al-Qur'an, mereka membaca kitab ya, Taurat, Injil, mereka mengenal Allah ya, fala ibudda, maka mestilah Mu'ad radhiyallahu anhu ala isti'dadin, ya, sudah dalam keadaan siap, min ajli ayyakuma da'wa bidda'wati, karena beliau akan menjalani dakwah tersebut, wa yuruddal batila, dan akan membantah kebatilan. Summa qalalah, kemudian Nabi bersabda kepada beliau, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka ialah dua kalimat syahadat ini. Nah, Abu Wakilat, tafadhal. خصوصاً وعلى دعاة إلى الله بصفات أخص أن يتعلموا بصفات أخص an yata'allamu ma yadfa'una bihi al-batila wa yansuruna bihi al-haqqa wa illa fa innahum sayanhazimuna amama ayyi syubhatin ta'arada lahu. Tu'aradu lahu. Wal mushkilatu idza 'ajaza ad-da'iyyatu ila Allahi an yujiba ala syubahil mulbisi mulabbisi amama nasi aw ajabahu bijahlin wa hadha asyaddu wa la yata'aradu hadha ma'a qawli syaikhi wal 'ami min al muwahhidina yaglibu alfan min ulama'il musyrikina li anna al 'amiya al muwahhida wa in kana kadhalika fa 'alaihi al khawfu min syarrihim wa akhadha al hadar minhum bi ta'allum al 'ilmi al nafi'i wa qad istashkala ba'du al ikhwani hadhihi al 'ibarata wa hiya qawlu syaikhi wal 'ami min al muwahhidina yaglibu alfan min ulama'i haula'il musyrikina wa qawlihi wa innamal khawfu 'ala al muwahhidi alladhi yasluku al tariqa wa laysa ma'ahu sinahun wa jawabu 'an hadha al ishkali anna syaikha rahimahullahu yaqsidu anna al 'amiya 'indahu fitratun salimatun yastankiru biha al batila amma ulama ad-dalal ulama ad-dalali fa fitruhum fasidatun wa hujajuhum wahiyatun fal 'ami yaglibuhum bil fitrati salimati min haythul jumlatu la min haythut tafasil. Pak Yusuf. Al-ami. Al-ami al-muwahhidu ahsanu halan min ulama'il kalami wal mantiki wa kitabillahi ma taraka wa kitfa kitabullahi fa kitabullahi ma taraka syai'an nahtaju ilaihi min umuri dinina illa wa bayyanahu lana lakin yahtaju minna ila tafaqquhin wa ta'allumin walau kana indaka silahun walakin la ta'rifu tashghilahu fa innahu la yadfa'u indal angka yadfa'u antal al-aduhu wa kadhalika al-Qur'anu la yanfa'u idha kana mahjuran wa kana al-iqbalu ala ghairihi minal ulumi. Dari mana tadi bacanya Abu Kila? Ya? Maka fahada mimma yuakiduhu ala al-muwahidin umuman wa ala talabatil ilmi khususan. Maka ini adalah diantara hal yang menegaskan bagi para ahli tauhid secara umum, ya, terlebih khusus kepada para penuntut ilmu, wa ala du'ati ilallahi, dan juga kepada para da'i yang mengajak manusia kepada Allah, ya, lebih khusus lagi. Akhas wa iya ta'allamu ma yadfa'una bihil batila, agar mereka mempelajari apa yang hal-hal yang dengannya mereka dapat mencegah kebatilan, ya, wa yansuruna bihi al-haqqa, dan mendapat menolong kebenaran. Wa ilan, jika tidak mereka lakukan demikian, ya, fa innahum, maka mereka akan dikalahkan, ya, di depan berbagai syubhat turadulahum, yang dihadapkan kepada mereka, disodorkan kepada mereka. Wal muskilah tu sekarang. Apabila dai dia enggak mampu, dai yang mengajak manusia kepada Allah, dia enggak mampu ayujiwa ala syubahil mulabisi amaman nas, dia enggak mampu menjawab syubhat-syubhat, ya, kaum orang-orang yang mentalbis melakukan penyamaran di hadapan manusia, atau ajabahu bijahlin, atau ketika dia mampu jawab ternyata menjawabnya dengan kebodohan. Hadza asyaddu, ini lebih parah lagi. Ya. Ini lebih parah lagi. Bisa dipahami sini. Ya. Memang muwahhid itu ditolong oleh Allah. Tapi kalau mereka itu punya ilmu, punya hujah. Sekarang enggak punya ilmu, enggak punya hujah. Ya, enggak bisa jawab atau jawab dengan kejahilan. Ini lebih parah lagi. Namun hal ini la yata'arradu hadha ma'a qauli syekh. Namun hal ini tidaklah kontradiksi, tidaklah bertentangan dengan pernyataan syekh wal ami minal muwahidin, orang awam dari kalangan muwahidin, ya ribu alfan min ulama'il musyrikin. Orang awam dari kalangan muwahidin itu dapat mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Nah, kok katanya orang awam muwahid bisa mengalahkan 1000 ulama musyrikin? Sementara di sini katanya kalau kita enggak punya senjata, ini muskilah. Ya, ini muskilah. Ini yang dikhawatirkan, innamal khaufu 'alal muwahhid alladhi yasruqu tariqa wa laysa ba'ahu silahu. Ini dikhawatirkan, katanya bisa ngalahin 1000 ulama musyrikin. Gimana ini? Nah. Mana lagi tadi? Ya. Li'anna al-'amiya, karena orang awam al-muwahhid wa in kana kadzalik, walaupun keadaannya demikian. Walaupun keadaannya demikian, dia awam, dia bukan mustahid. Ya. Fa 'alaihi al-khaufu min syarrihim. Maka dia mesti khawatir dari keburukan mereka. Ya, dan dia mesti mewaspadai mereka. Yaitu dengan bentuk apa? Bita'allumil ilmin nafi'. Nah, ini orang awam dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Wa qad istashkala ba'dul ikhwan. Ya, sebagian ikhwan merasa rancu ibarah ini. Dua ibarah ini itu wahiya qaul syekh al-ami min al-muwahhid yaghlibu alfan min ulama'i ha'ula'il musyrikin. Ini 1000 musyrik, 1000 ulama musyrik bisa kalah dengan satu orang awam. Nah, dengan pernyataan syekh, innamal khaufu 'alal muwahhid alladhi yasluku tariqa wa laysa ma'ahu silah. Yang dikhawatirkan bagi muwahhid ialah yang menempuh jalan dakwah ini, dia enggak punya senjata, enggak punya ilmu, enggak punya hujjah. Ya. Gimana ini kok bisa kontradiksi ini? Paham enggak sini? Ngerti ya? Fal jawabu an hadzal iskari. Ya, maka jawaban dari kerancuan ini ialah anna Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaqsidu, beliau memaksudkan bahwasanya annal amiya indahu fitratun salimatun yastankiru biha albatina. Yang dimaksud dengan orang awam ya, dari kalangan muwahhid, satu orang awam yang bisa mengalahkan 1000 ulama musyrik ialah orang awam yang memiliki fitrah yang salimah, yang dengannya dia dapat mengingkari kebatilan. Adapun ulama udalal, ulama sesat, maka fitrah mereka itu rusak, hujah mereka itu wahiyah, lemah. Maka orang awam dari kalangan muwahhid dapat mengalahkan mereka dengan fitrah salimahnya, fitrahnya yang lurus. Ini ya berdasarkan global, bukan perincian. Ini sifatnya apa? Global, bukan perincian. Maka orang awam yang bertauhid ahsanu halan, dia tetap keadaannya lebih baik min ulama ilkalam wal mantik, daripada ulama kalam dan mantik. Ya, maka kitab Allah Al-Qur'an ma taraka syai'an nahtaju ilaihi min umuri ya dinina illa bayyanahu illa wa bayyanahu. Dan Al-Qur'an tidaklah Allah meninggalkan untuk kita sesuatu hal yang kita butuhkan ya, untuk urusan perkara agama kita, melainkan Allah telah menjelaskan kepada kita. Lakin yahtaju minna ila tafaqquh, namun yang kita butuhkan ialah ya, untuk mempelajari wa ta'allumin, mempelajari, belajar ya, mempelajari apa yang kita butuhkan tadi dari Al-Qur'an tadi. Kita butuh untuk membantah syubhat, ada di Al-Qur'an. Ya, pelajari itu. Ya. Walau kana indaka silahun lakinna ta'rifa tashkilahu, seandainya Anda punya pedang, punya senjata. Namun Anda enggak mengetahui ya tashkilnya, tashkil itu istikhdam, penggunaannya gimana? Maka ya, itu tidak akan dapat membela Anda, mencegah Anda dari musuh. Ya, demikian pula Quran tidak bermanfaat jika Quran tersebut ternyata mahjuran, ditinggalkan. Ya. Dan ternyata fokusnya menghadapkan diri kita ini kepada selain Quran. Ya, dari ilmu-ilmu yang lain. Tidak fokus kepada tafsir. Bagaimana mengambil manfaat dari Quran, tadabbur Quran. Ya akhirnya enggak paham. Ya, sekalinya fokus di Quran, fokus di tajwid. Fokus di ma'ani segala macam. Ya, sudah dijelaskan tujuan dari Quran kata Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad ialah untuk ditadaburi, dipahami dan diamalkan. Membaca dan menghafal fasilitas sarana wasilah untuk memahami, mentadaburi dan mengamalkan. Bukannya enggak boleh belajar tajwid, boleh, bagus. Cuma fokusnya di mana? Harusnya di mana tadi? Tadabur, tafaqquh sama ya, amal. Nah, inilah yang para sahabat konsen di situ. Sehingga mereka tidak menambah ayat kecuali setelah dipahami dengan jelas, diamalkan. Ya, barakallahu fikum. Ya, dan mereka lah yang kata ya, kata Nabi SAW sebagai ahlul Quran. Ahlul Quran itu siapa? Ya, mereka yang kita pernah kaji di sini di Syarah Risalah Al-Ubudiyah. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ahlul Quran bukan yang sibuk dengan kori-kori demikian, bukan, tapi yang mentadaburi, mengamalkan, memahami. Nah, orang awam yang mengalahkan 1000 musyrik, ya, kata Syekh tadi dia punya fitrah yang salimah. Ya, kalau kata Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Kasyf Syubhat beliau, yaitu yang dia memiliki muhkamat. Ya. Apa itu muhkamat? Pertama, dia mengetahui kalimat tauhid. Yang kedua, dia mengetahui definisi ibadah. Tatkala dia melihat fenomena ibadah diberikan kepada selain Allah, dia akan mengingkari. Sebagaimana yang sering dijelaskan oleh para a'immatud da'wah, kisah tentang perdebatan orang awam muwahhid dengan ulama musyrik di Masjid Nabawi di Madinah. Ya, pekan lalu saya bacakan. Saya ulangi lagi. Ya. Ini dicontohkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Kasyf Syubhat. Ya. Kata Syekh, "Ma dzakarahu a'immatud da'wati anna rajulan min awamil muwahhidina kana fil Madinati fil Masjidin Nabawi." Ya, dari seorang awam dari kalangan muwahhid ada di Masjid Nabawi, faqala lahu ahadul ulama'i. Ya. Maka seorang ulama musyrikin atau yang pro musyrikin berkata kepada orang awam ini, antum takulun, kalian ini mengatakan la yutlabu minal mauta. Ya, mayit, orang-orang soleh yang di kuburan enggak boleh dimintai doa, enggak boleh dimintai ya istighosa, isti'ana, isti'adah. Wa haula'i syuhada ahya'u. Sedangkan ini orang-orang yang mati syahid di Al-Qur'an disebutin mereka masih hidup. Ya. Binasil Quran berdasarkan ketetapan Quran. Allah berfirman, la tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun ya 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sesekali engkau menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, bahkan mereka masih hidup di sisi Rabb mereka dan mereka diberi rezeki. Ini kata ulama musyrik ini, fahum ahyaun. Ya, laisu bi amwati, mereka masih hidup di kuburan, tidak mati. Walimadza la natlubu minhum, kenapa kita enggak boleh minta kepada mereka? Mereka kan masih hidup. Mereka bisa jawab kalau kita minta, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong sampaikan kepada Allah bahwasanya kami butuh ini, butuh itu. Nah. Apa kata orang awam? Ya, wa huwa minal muwahhidin. Ya, kata orang awam tadi, seandainya Allah Ta'ala berfirman bal ahyaun inda rabbihim, ya la talabna minhum, ya kita bisa minta kepada mereka. Namun Allah berfirman menutup ayat tadi, yurzaqun, mereka diberi rezeki. Apa kata muwahhidun ini yang awam? Wahum yurzaqun, wahum yurzaqun mislama nurzaqu nahnu, mereka diberi rezeki, ya kita sama seperti kita juga diberi rezeki. Fanatlubu minar razzaq. Kalau begitu, kita hanya minta kepada Allah yang maha memberi rezeki. Terbungkamlah si ulama musyrik, menanglah sang awam muwahhid. Yang kayak begini muwahhid yang menang. Ya, mengalahkan 1000 ulama musyrik. Bukan yang pelangak-pelongo. Ya, yang cuma gaya menang kuota. Menang kuota. Akhirnya kalau dihadapin, silahnya itu bukan hujah. Ya, silahnya itu bukan hujah, bukan lisan, apa? Kuota. kuotanya banyak kan, nyari Google. Ketika berhadapan, bingung lagi. Mau searching nggak ketahuan, ternyata nggak bisa apa-apa. Suruh baca ayat salah, suruh baca hadis salah. Gemeter. Giliran jawab salah, nggak bisa jawab salah. Salah dua-duanya. Salah jawab apalagi. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashf Syubhat ini, wa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa laisa ma'ahu wa laisa ma'ahu silahun. Ini yang dikhawatirkan. Ya, bagi sang ahli tauhid yang menempuh jalan dakwah ternyata dia enggak punya hujjah. Enggak punya hujjah. Akhirnya memalukan. Ya Allah musta'an. Masih bisa lanjut? Sedikit lagi deh ya. Qad qala syekh. Wa qad mannallahu ta'ala 'alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Allah telah menganugerahkan kepada kita kitabnya yang dengannya Allah menjadikan sebagai penjelas segala sesuatu, sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani mayan kuduha wa yubayyinu butlanaha. Nah, ini perhatikan dikata Syekh. Tidaklah seorang yang membawa kebatilan, ahli batil itu datang dia membawa hujjah, melainkan dalam Quran terdapat hal yang membatalkannya dan menjelaskan kebatilannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bilhaqi wa ahsana tafsira. Ya. Lihat, perhatikan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tunaka, tidaklah mereka datang kepada engkau bimasalin, bimasal kata para ulama, bihujjatin batilah. Dengan hujah yang batil, dengan cuma permisalan-permisalan aja. Bukankah gitu aja udah. Berarti, gitu aja udah. Illa ji'naka bil haqqi. Melainkan kami datangkan kepada engkau wahai Nabi dengan kebenaran. Wahsana tafsira. Dan tafsir yang paling baik, yang paling jelas, yang paling gamblang. Qala ba'dul mufassirin, para sebagian ulama ahli mufassirin menyatakan, hadihil ayatu amatun, maka ayat ini umum, mencakup fi kulli hujjatin, mencakup segala hujjah. Ya'ti biha ahlul batil, yang ahlul batil datang membawanya. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Jadi ahlul batil, walaupun itu penuh dengan nuansa ilmiah, aroma-aroma ilmu, tetap aja itu adalah kebatilan. Itu hakikatnya adalah masal. Masal itu apa? Hujjatun batilah. Itu hanyalah hujah yang batil. Fi ibtali tauhid. Coba baca lagi sini. Pak Ahmad. Hadihi qa'idatun ma'rifatun di anna Allah jalla wa ala ya'qulu 'anil Qur'an tibyanan li kulli syai'in wa yaqulu ma la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir. Fala yujadu syubhatun fid dunya aw batilun fid dunya yudli bihi kafirun aw mulhidun illa wa fil qur'ani ma yaruddu alaihi lakin la yatabayyanu hadha illa bima'rifatin illa bima'rifatin qur'ani wa tafaqquhi fihi wa dirasatihi haqqat dirasati hatta ya'rifa ma fihi minal kunuzi wa ma fihi minas silahi wa ma fihi minal dakhirati allati nuqawimu biha a'da'ana fanaqbalu ala kitabillahi hifdhan wa tafahuman wa tilawatan wa tadabburan wa amalan hatta nakuna muslimina hatta nakuna musallahina bihadha silahi. Terus Marwanto. Kama muja amma mujarradu wujudil qur'ani indana min ghairi an-nathaniya bihi wa nadari wa nadrusahu fala yakfi wa ahli kitabi dallu wa kufru wa indahum wa kafaru wa indahum at-tawratu wal injilu lamat taraku lamma taraku ta'allumaha wal amala bihima lakin la budda min dirasatil qur'ani ala du'i ala du'i sunnah di sunnati an-nabawiyyati tafsiri salafi as-salihi la ala du'i dirasati al-mu'asarati المبنية على تخرص والجهل أو ما يسمونه بالإجاز العلمي فليس هذا خاصا برسول صلى الله عليه وسلم وأهل زمانه مع القرآن بل هذا عام لكل أمته إلى أن تقوم الساعة لكن يحتاج إلى عناية بالقرآن ودراسة للقرآن كما ينبغي لأن فيه بيان الحق ورد على أهل الباطل. نعم. Ini adalah kaidah yang ma'rufah. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala yaqul fil anil Qur'an, Allah berfirman tentang Qur'an, tibya dan likulli syai. Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatu. Ya, Al-Qur'an menjelaskan semuanya. Tibyanan likulli syai'in. Nah. Ya, barakallahu fikum. Semua rudud terhadap musyrikin mengkasyaf syubhat mereka itu semuanya ada di Al-Qur'an. Ya. Kullu hujjatin indana inma hiya fil Qur'an. Ada semua di Qur'an. Ya, makanya Allah berfirman tibyanan likulli syai. Penjelas bagi segala sesuatu. Ya. Apalagi yang apa sih yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini? Perkara tauhid. Apalagi perkara tauhid, masalah tauhid, masalah syirik, ya masalah tauhid, masalah syirik itu semuanya ada di Al-Quran, ya dan dijelaskan lagi dalam hadis. Ya. Allah Taala berfirman, la ya'tunaka bimatsalin, tidaklah mereka datang kepada engkau dengan masal, yaitu hujah batilah, ya illa jinaka, melainkan kami datangkan kepada engkau dengan hak dan ahsan tafsir, tafsir yang paling baik. Maka tidaklah didapati syubhatun fid dunia, sebuah syubhat di dunia ini, atau batilun fid dunia, atau kebatilan di dunia ini. Yudli bihi kafirun, yang dideklarasikan oleh orang kafir adalah yudli, yang orang kafir mendeklarasikannya, menyatakannya, atau mulhid, seorang mulhid mengumumkannya. Illa wa fil qur'ani ma yaruddu alaihi, melainkan di Al-Qur'an terdapat hal yang membantahnya. Ya. Lakin la yatabayyan hadza, namun hal ini tidaklah nampak. Ya. Kecuali dengan ma'rifatul Qur'an wa tafaqquh fihi. Kecuali dengan mengenal Qur'an, mempelajarinya, wa dirasatihi dan mempelajarinya haqqa dirasah dengan sebenar-benarnya pelajaran, mempelajarinya hatta yu'rafa, hingga dapat diketahui ma fihi minal kunuz. Ya, mana yang di situ adalah gudang-gudang kekayaan. Wa ma fihi minas silah, mana yang di situ adalah senjata. Wa ma fihi minadz dzakhirah, mana yang itu merupakan perbekalan atau amunisi. Alati nuqawimu biha a'dana, yang kita akan melawan musuh-musuh kita dengan dzakhirah, dengan amunisi tadi. Ya. Maka kita menerima Quran hifdzan wa tafahuman wa tilawatan wa tadabburan wa amalan, yaitu dengan apa namanya menghafalnya, mempelajarinya, membacanya, mentadaburinya dan mengamal, maupun dalam bentuk mengamalkannya, hatta nakuna musallahin, hingga kita menjadi orang-orang yang dipersenjatai bihadas silah. Musallah isim maf'ul, ya, dipersenjatai. Amma mujarad wujudil Quran indana, adapun kalau cuman keberadaan Quran saja yang ada di sisi kita, min ghairi anna'taniya bihi, tanpa kita memperhatikan, wa nadrusahu, tanpa kita mempelajari, pada yakfi, enggak cukup. Hah, ini enggak cukup demikian. Wa ahlul kitab dallu wa kafaru, ahlul kitab itu mereka sesat, mereka kafir. Wa indahum Taurat wal Injil, padahal mereka punya Taurat, punya Injil. Ya. Kenapa demikian? Lamma taraku ta'allumaha wal amala bihima, tatkala mereka meninggalkan mempelajari dan mengamalkannya. Ya, cukup dulu sampai sini itu ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi sampai lakin labuda min dirasatil Quran, itu ya ala dawi sunnah an-nabawiyah. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.